Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringtone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mengumpulkan kita di majlis yang kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita apa yang Ia janjikan melalui lisan Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang duduk di rumah Allah ingin mendengarkan dan mempelajari ayat-ayat Allah dan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan memahaminya dan mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihim sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa taala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikatul muqarrabin. Semoga keutamaan-keutamaan duduk di majlis ilmu, di rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, menjadi sesuatu yang dengannya akan menjadikan kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang membawa kepada kita kebahagiaan di hari di mana tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat keturunan dan keluarga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, sebaik-baik makhluk Allah yang pernah melangkahkan kaki di permukaan bumi. Manusia yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling khasyah dan takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Manusia paling sempurna yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Beruntunglah orang-orang yang benar-benar hidup berusaha benar-benar meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak cukup dengan kata-kata dan tidak cukup dengan untayan lisan, sampai amalannya membuktikan apa yang ia sampaikan dengan lisannya, bahwa dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Ungkapan kata tidak ada makna manakala tidak diikuti oleh amalan. Karena sepakat ahli dunia, sepakat penduduk dunia, dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, manakala perbuatan dan amalan bertolak belakang dengan ucapan, maka ucapan itu dikenal dengan ucapan dusta. Maka orang-orang yang menyatakan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya, kemudian secara amalan tidak meneladani, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, mereka adalah orang-orang yang berdusta di dalam ungkapannya. Semoga Allah jauhkan kita dari menjadi orang-orang yang berdusta di dalam ungkapan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Oleh karena itu, mari kita seragamkan antara ungkapan lisan dengan amalan anggota badan. Kita selaraskan bahwa lisan kita menyatakan mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, meneladani Rasul, dan amalan kita pun mengikuti apa yang kita ungkapkan dengan lisan tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kepada kita benar-benar meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa kita pada kesempatan yang berbahagia ini berbagi ilmu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Sebelum kita berbicara dunia, ada sebuah kaidah penting yang harus kita fahami bersama. Kaidah penting itu adalah, apabila kita memahami sesuatu berbeda dengan apa yang difahami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah salah jalan. Kita tersesat dari jalur yang hak, dari jalan kebenaran. Jadikan apa yang diyakini Rasul, apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah kita hendaknya memiliki pemahaman dan memiliki keputusan sebagaimana yang dikatakan Rasul kita tercinta SAW. Dan ini adalah bahagian daripada penyempurnaan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Apapun dari diri kita berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul, kita sudah berada di jalur yang salah. Salah itu bisa menjadikan kita orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, atau bisa menjadikan kita sebagai santapan yang lezat bagi musuh-musuh agama Allah daripada iblis dan bala tentaranya, untuk menarik kita ke jalan yang lebih sesat daripada jalan yang sedang kita tempuh. Jalan selamat di permukaan bumi, pendapat kita, pandangan kita, sudut pandang kita harus selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Berhubungan dengan dunia, apakah kita pernah sadar atau mengetahui atau benar-benar meyakini bahwa dunia ini adalah sesuatu yang kerdil, sesuatu yang sangat kerdil? Hendaklah masing-masing kita masuk ke dalam hatinya dan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya menatap dunia? Apakah dunia itu saya kerdilkan di hati saya, atau justru hati saya memuja dan memuji dunia? Kalau jawabannya bahwa hati saya masih memuja dan memuji dunia, hati saya masih mencintainya, membesarkannya, dan menyatakan bahwa dia adalah sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang harus diraih, sesuatu yang harus dihasilkan, sesuatu yang harus digapai dengan apapun cara, dengan apapun teori, maka kita tidak selaras dengan apa yang diajarkan Allah dan tidak selaras dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendidik kita untuk tidak pernah membesarkan dunia di dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita hal yang sama. Berikut beberapa ayat Dan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita buktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya untuk tidak membesarkan dunia di hati mereka. Dan selalu saja jalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertabrakan dengan jalan orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengerdilkan dunia, kita akan menemukan orang-orang yang beriman kepada, yang tidak beriman kepada Nabi adalah orang-orang yang membesarkan dunia. Yang selalu mempertuhankan dunia, yang selalu mengajak kita untuk menggantungkan cita-cita kita setinggi langit di kehidupan dunia dan kemudian tidak ada cita-cita ke akhirat. Dua jalur yang berbeda, 180 derajat bertabrakan. Sebelum kita membacakan ayat dan hadis, kita ingin mengatakan mengkerdilkan dunia adalah mengkerdilkannya di dalam hati. Hati tidak pernah mengagungkannya, membesarkannya, dan menjadikannya sebagai target utama, tujuan utama kehidupan. Dan mengkerdilkan dunia di hati tidak bertabrakan dengan dunia itu besar di tangan. Kepemilikan dunia sesuatu yang merupakan takdir ilahi. Allah melihat sebagian hambanya pantas untuk menjadi orang yang Allah berikan kenikmatan dunia yang besar, maka Allah berikan kepadanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala melihat sebagian hamba tidak pantas untuk diberikan kenikmatan dunia yang besar, maka Allah halangi dia daripada dunia. Kerdil yang kita maksud bukanlah fakir. Kerdil yang kita maksud bukanlah menjadi orang miskin dan papa yang tidak memiliki apa-apa. Zuhud tidak ada tabrakan, tidak bertabrakan dengan kepemilikan dunia. Di zaman Rasul hidup orang-orang kaya, dan Rasul tidak pernah mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang membesarkan harta dan membesarkan dunia. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu, yang sekali berinfak 1000 ekor unta. Kalau unta harganya sekarang 15 juta, tinggal dikalikan 1000. Berapa? 15 miliar. Dan siapa orang miskin yang bisa berinfak 15 miliar? Maka kerdil bukanlah kerdil di tangan sehingga menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi kerdil adalah mengkerdilkannya di dalam hati. Utsman dengan kekayaannya tetaplah orang yang zuhud. Masyaallah muslimin, ayat yang pertama di At-Taubah. Ayat yang ke-38 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan sesuatu yang sangat sedikit. Akhi fid din, ukhti fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yang mengatakan sedikit siapa? Hah? Allah. Dan apa mungkin Allah salah ketika mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran kehidupan dunia itu kerdil dan kecil, sedikit. Tak mungkin salah. Rabb kita adalah Allah yang tidak akan pernah salah dalam apa yang Ia katakan dan apa yang Ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mengatakan dunia itu sedikit, dunia itu kecil, dunia itu kerdil, lalu kita kemudian mengatakannya dia adalah sesuatu yang besar yang harus dicari, yang harus digapai, yang harus dikerahkan segala tenaga untuk mendapatkannya. Ada hal yang berbeda antara apa yang kita katakan oleh Allah dan apa yang kita lakukan. Ketika Allah mengatakan kepada kita kehidupan dunia itu sesuatu yang sangat sedikit dibanding kehidupan akhirat, dan kita harus berada di jalur yaitu memahami bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sangat sedikit. Hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mendengarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat bagaimana sedikitnya dunia dibanding akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'aluku illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Apabila dibandingkan dunia dan akhirat, kata Nabi, maka dunia itu tidak lebih bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, dan silahkan dia lihat berapa air yang bisa dia bawa dengan satu jarinya. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, perbandingan dunia dan akhirat yang dinyatakan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaikan salah seorang di antara kita mencelupkan satu jari kita ke dalam air laut. Air yang bisa kita angkat dengan satu jari kita itulah dunia. Dan apa yang tersisa daripada air laut itulah akhirat. Bagaimana mungkin ada orang yang rela hidupnya untuk air yang bisa diambil oleh satu jari dan meninggalkan air laut? Akhirat bagaikan air laut yang tersisa. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan ini, beliau tidak menyampaikan hanya sekedar motivasi. Akan tetapi beliau berbicara melalui wahyu yang diwahyukan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Lihatlah ayat dan lihatlah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah dan Rasulnya sama-sama ingin mendidik kita untuk memandang dunia ini sebagai sesuatu yang kerdil, sesuatu yang kecil dibandingkan akhirat. Saya yakin dan percaya semua kita hafal firman Allah tabaraka wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih yang menyatakan lebih baik, yang menyatakannya lebih baik untuk kita raih, untuk kita kejar, untuk kita hasilkan adalah Allah pencipta kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya 'inda Allahi tusawi janaha ba'udatin fama saqal kafira minha syurbata ma'in." Seandainya di sisi Allah dunia ini sama harganya dengan sayap nyamuk. Seandainya dunia ini di sisi Allah sama harga dengan sayap nyamuk, di sisi Allah bukan di sisi manusia, maka Allah tidak akan memberikan minuman setetes pun kepada orang kafir. Itu artinya ketika Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang ia murkai daripada orang-orang kufar, karena Allah tidak pernah menganggap dunia itu sesuatu yang berharga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat Nabi tidur beralaskan tikar yang sangat kasar, berjejak di wajah beliau, berjejak di tubuh beliau, Umar sampai mengatakan radhiyallahu anhu wa ardhahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak nikmati sebahagian daripada dunia? Sementara penguasa Persia dan penguasa Romawi berada dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa tidak engkau nikmati sebahagian daripada kehidupan dunia?" Tahu apa yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW kepada Umar sekaligus kepada kita? Karena perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada salah satu di antara umat adalah perkataan kepada seluruh umat. Kata Nabi SAW, "Ulaika ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya." Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya hanya ada di dunia. "Lahumud dunya walanal akhirah." Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat wahai Umar ibn al-Khattab. Maka lihatlah biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari para sahabat mendengar ada harta datang dari Bahrain, dan hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Ar-Ru'asi radhiyallahu anhu wa ardhah. Di pagi harinya setelah salat subuh, sebagian para sahabat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum dan mengatakan, mungkin sampai kepada kalian berita Abu Ubaidah bin Jarrah datang dengan harta dari Bahrain. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, kami mendengarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan saudaraku, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang kutakutkan kepada kalian, bukanlah kefakiran yang kukhawatirkan kepada kalian, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan kepada kalian wahai umat Islam, dibentangkan untuk kalian kehidupan dunia sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkannya, berlomba-lomba menghasilkannya sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakatum, lalu kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis-hadis ini, ayat-ayat yang tadi kita bacakan, ayat yang tadi kita bacakan, dan hadis-hadis yang kita bacakan, semuanya mendidik kita agar kita tidak menjadikan hati kita adalah orang yang terkait dengan dunia dan terikat dengan dunia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 112 sampai 114, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qala kam labithtum fil ardi adada sini, qalu labithna yawman, au ba'da yawmin, fas'alil addin, qala in labithtum illa qalilan, law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sin, Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Penduduk mahsyar menjawab, kami tinggal di dunia hanya satu hari ya Allah. Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Penduduk mahsyar menjawab, kami tinggal dunia hanya satu hari ya Allah. Berbeda antara apa yang Allah tanyakan dengan apa yang dijawab oleh penduduk mahsyar. Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Harusnya jawabannya 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 35 tahun, sebagaimana kita menjawab di permukaan bumi. Kenapa penduduk mahsyar menjawab, kami hanya tinggal di bumi satu hari? Au ba'dha yaum, bahkan sebagian penduduk mahsyar menjawab, tak cukup satu hari ya Allah, kami tinggal di dunia. Ba'dha yaum, sebahagian hari. Maksud sebahagian hari, tak cukup satu hari. Apa yang terjadi? Dan di ada kita di sana, ada ana, ada antum, ada semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir meninggal dunia di permukaan bumi. Jin yang pertama kali Allah ciptakan sampai jin yang paling terakhir wafat di permukaan bumi berkumpul di padang mahsyar, dan tak ada seorang pun di antara mereka dari penduduk-penduduk bumi yang mengatakan mereka kami hidup itu 60 tahun, 70 tahun. Karena manusia sudah tahu hari yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 kalau tidak khilaf, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun dalam bilangan-bilangan kalian wahai manusia. Satu hari di Yaumil Mahsyar itu sama dengan 1000 tahun di permukaan bumi. Kalau umat awal zaman, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, umurnya 1000 tahun, maka mereka menjawab satu hari ya Rob. Kami tinggal di bumi satu hari. Lalu bagaimana kita yang umur kita di permukaan bumi hanya 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bagaimana kita akan menjawabnya di padang mahsyar? Dan hari yang satu hari di permukaan bumi yang begitu singkat akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Maka berhati-hatilah dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kehidupan dunia yang sangat singkat, yang sangat kerdil, yang sangat sedikit dibandingkan akhirat, membuat kita lalai dari tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita, Tujuan kita hidup di permukaan bumi, cita-cita tertinggi seorang mukmin dan mukminah di permukaan bumi, meraih ridho Allah dan meraih surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Selanjutnya kita persilahkan kepada ustaz kita Abu Yahya falyatafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, fitnah dunia sangat berbahaya untuk hati seorang hamba. Oleh karena itulah tidak ada satupun ayat yang memuji dunia. Tidak ada juga hadis yang memuji dunia. Yang ada adalah celaan, hinaan. Dan ternyata kita harus hidup di dunia. Allah takdirkan kita harus hidup di dunia sebagai ujian. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, agar kita bisa berjalan di muka bumi ini dan selamat sampai pantai akhirat yang kita harapkan dan kita dambakan, kita harus berusaha untuk menyadari tentang bahaya dan fitnah dunia. Kenapa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengecilkan dunia? Kenapa dalam hadis-hadis Nabi SAW Allah mengecil, Rasulullah SAW mengecilkan dunia? Karena memang dunia itu apabila masuk ke dalam hati kita sangat berbahaya sekali. Lihatlah sebuah kapal yang berlayar di atas lautan. Apabila kapal itu telah dipenuhi oleh air laut, akankah ia bisa berlayar atau ia akan tenggelam? Saya yakin ia akan tenggelam. Demikian pula hati, ketika hati telah dipenuhi oleh cinta dunia, ia akan tenggelam di dalam gemerlapnya dunia. Sehingga ia pun tidak bisa berlayar dan mungkin tidak sampai kepada pantai yang diharapkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Yang pertama, ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudara. Ia lebih tertarik dengan iming-imingan dunia daripada iming-imingan akhirat. Di saat dipanggil, hayya ala salah, hayya ala falah, berapa gelintir orang yang datang ke masjid. Tapi ketika diumumkan sebelum sholat, nanti setelah sholat akan ada pembagian setiap orang 2 juta. Kira-kira gimana, Pak? Mungkin masjid sudah penuh sekali, Pak. Lihat, ia tidak kurang tertarik dengan mengucapkan hayya 'alal falah. Mari kepada keberuntungan. Pada keberuntungan akhirat itu lebih besar, saudaraku. Tapi ketika mendengar keuntungan dunia, ia begitu semangat sekali. Itu menunjukkan bahwa cinta dunianya telah begitu besar di hatinya, saudaraku. Kalaulah ia cinta akhiratnya besar di hatinya, ia akan lebih semangat kepada apa? Pahala akhirat. Subhanallah. Ketika mendengar pahala akhirat, sesuatu yang besar di hatinya. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, ada seorang sahabat baru datang di majlis Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut, siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Apa kata sahabat ini? Bah, bah, luar biasa sekali. Masya Allah. Demikian memang orang pecinta akhirat itu akan lebih tertarik dengan pahala akhirat, saudaraku. Tapi ketika dunia telah kokoh di hati kita, cinta akhirat berkurang. Semangat menuju akhirat pun berkurang. Ketaatan berat bagi dia. Kecuali kalau ada keuntungan dunianya. Kalau nguntungin, datang. Pas pemilu muncul di masjid, Pak. Habis pemilu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena ternyata iming-iming dunialah yang membuat ia mau melangkahkan kakinya ke masjid. Kalaulah di hatinya akhirat selalu, maka kapanpun ia akan terus berusaha untuk pergi ke masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ingin masuk dalam firman Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ia ingin masuk dalam ayat tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, demikian memang fitnah dunia ketika masuk ke dalam hati seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW sebagian dalam hadis yang disebutkan oleh Ustaz Maududi tadi, Rasulullah SAW sabda, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, wahai umat Islam. Wa innama akhsha alaikum an tuftah lakumud dunya, yang aku khawatirkan justru dibukakan kepada kalian kesenangan-kesenangan dunia. Apa yang terjadi? Fatanafasuha, kalian pun berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum, lalu dunia membinasakan kalian, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Silakan mencari dunia. Tapi jangan sampai dunia menjadi tujuan kita, saudaraku. Terkadang di sebagian orang yang hatinya itu memang mencintai dunia, ketika diajak kepada kehidupan akhirat, selalu beralasan. Apa katanya? Akhirat sama dunia kan harus 50-50. Jangan akhirat mulu lah, dunia juga. Coba tanyakan kepada dia, apa maknanya 50-50, saudara? Kamu kerja berapa jam cari duit? 8 jam. Kalau 50-50 cari duit 8 jam, ibadah 8 jam. Ternyata boro-boro sholat sunnah aja sering ditinggalkan. Sholat wajib aja belang-belang. Mau disebut 50-50? La haula wa la quwata illa billah. saudara-saudaraku sekalian, bahaya yang kedua, apabila dunia telah masuk ke hati kita dan memenuhi ruang-ruang hati kita, di saat itu kita tidak lagi mengharapkan kehidupan akhirat dan lebih ridho dengan dunia dan merasa tenang dengan dunia. Sementara Allah mengatakan apa? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha. Terus ayat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ia merasa ridho dengan dunia dan ia merasa tenang dengan dunia. Lalu Allah mengatakan, "Walladzina hum an ayatina ghafilun," dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, "ulaika ma'wahumun nar," mereka itu tempatnya api neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan mereka. Lihat saudaraku, itu dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. Lihat Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, ketika dunia itu sudah begitu besar di hatinya, ia tidak ingin lagi bertemu dengan Allah. Ia takut, tidak ingin ia bertemu dengan Allah. Bahkan mungkin pertemuan dengan Allah pun ia ragukan. Ia merasa ragu, atau adakah kehidupan akhirat? Benarkah itu adanya hisab dan yang lainnya? Kenapa? Karena dunia telah memenuhi ruang-ruang hatinya. Maka di saat itu ia lebih ridho dengan dunia. Di saat itu ia lebih merasa tenang dengan kehidupan dunia. Maka di saat itu ya akhul Islam, ia akan hidup dihibur apa sibuk dengan dunia. Dunia, pikirannya dunia. Semangatnya karena dunia. Cintanya karena dunia. Bencinya karena dunia. Marahnya karena dunia. Galaunya karena dunia. Sedihnya karena dunia. Semuanya karena dunia. Sehingga akhirnya komandannya dunia. Subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam. Orang beriman itu pak, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, marahnya karena Allah. Orang beriman itu merasa gembira dengan ketaatan dan merasa sedih dengan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa bergembira dengan amalan solehnya dan ia merasa sedih dengan maksiat-maksiatnya, itu tandanya ia seorang mukmin. Tapi kalau kita gembiranya dengan dunia, sedih ketika kita tidak mendapatkan dunia, kita pun galau ketika kita tidak mendapatkan dunia, akhirnya dunia seakan-akan tujuan akhir hidupnya, maka ia masuk dalam ayat tadi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Isya sebentar lagi. Di antara fitnah dunia saudaraku sekalian, apabila dunia telah memenuhi ruang-ruang di hati, maka ia akan merusak agama seorang hamba. Rusak agamanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madhiban ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisa al-mala wa syarafa li dinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba dan kambing lebih merusak agama seseorang daripada orang yang tamak terhadap dunia dan harta. Harta dan kedudukan. Bayangkan, Pak. Serigala itu berbahaya karena ia binatang yang paling rakus. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan orang yang sangat rakus dengan kedudukan dan harta lebih merusak agama. Lebih merusak agama. Rusak agamanya saudaraku. Akhirnya tidak perlu lagi halal haram. Bagi dia gak penting. Yang penting saya dapat uang. Yang penting saya dapat kedudukan. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Apakah ini halal, ini haram? Bodoh amat. Akhirnya dunia, agama dia rusak. Dirusak oleh dunia dan cinta dunia. Demikian kita persiapan untuk sholat isya dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sekalian, tadi terakhir kita sebutkan bahwa diantara bahaya fitnah dunia merusak agama seseorang. Tidak lagi peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Tidak peduli lagi apakah akidahnya akan terjaga atau tidak. Bahkan orang yang sangat cinta dunia berani mengorbankan agamanya demi untuk meraih kehidupan dunia. Di antara bahaya dunia, fitnah dunia, ketika dunia itu telah menguasai hati kita, ia merusak keikhlasan. Ibadah menjadi rusak keikhlasannya. Tidak lagi ia mengharapkan keridhaan Allah. Kalaupun ada mengharapkan ridha Allah, hanya sedikit saja. Tapi niat dia, keinginan dia yang terbesar di hatinya adalah dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada dia apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Tapi mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Lihat, batal perbuatan dia, sia-sia amal dia. Lihat, ketika kita beramal, tujuan terbesar kita apa? Dunia. Maka apa yang terjadi? Sia-sia. Dapat pahala? Tidak. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir menyebutkan, kalau ada orang yang haji niatnya dua, niat karena Allah dan niat karena ingin mendapat dunia, maka dilihat mana yang paling dominan, kata beliau. Kalau yang lebih dominan karena Allahnya, dia dapat pahala. Tapi kalau yang lebih dominan karena dunianya, dia dapat dosa. Kalau ternyata karena Allah dan karena dunianya 50-50, seimbang, kata beliau, tasaqatat, saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nol. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab dalam tafsir beliau, ketika menafsirkan ayat tadi, beliau menyebutkan bahwa orang yang mengharapkan dunianya 100% tidak mengharapkan ridha Allah sama sekali, maka ini termasuk syirik besar, kata beliau. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, yang terakhir, bahwa ketika dunia memenuhi hati kita, menimbulkan berbagai macam penyakit hati yang mengerikan. Emang tiap malam minggu di sini gini ya? Hah? Oh, kirain suka pada kesini. Bahwa cinta dunia itu, saudaraku, menimbulkan penyakit-penyakit hati yang mengerikan. Timbul sifat sombong, seperti si Korun yang sombong dengan hartanya. timbul sifat ujub dan angkuh. Demikian pula rakus. Demikian pula bakhil bin Qoret alias Madid. Dan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang luar biasa mengerikan, saudaraku sekalian. Sombong saja sudah cukup memasukkan ia ke dalam api neraka. Rasulullah yadkhul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ujub saja sudah cukup ia menjadikan ia diadab dalam kuburnya. Sebutkan dalam hadis, baina rajulun yamshi qad a'jabatu jummatuhu, kata Rasulullah, ketika ada seorang laki-laki berjalan kaki dan ia telah merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan ia terus diazab dalam kuburnya. Merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, merasa ujub dengan pakaiannya yang indah, itu saja sudah menyebabkan azab, ya akhwal Islam. Bagaimana kalau kita merasa ujub dengan mobil kita? Oh nih, mobil saya BMW. Pas ngelihat Avanza, Avanza. Ya akhi, ujub dengan dunia itu menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudaraku. Penyakit ini berat sekali, mengerikan sekali. Banyak orang yang tidak sadar terkena penyakit-penyakit hati karena cinta dunia tersebut, saudaraku. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari cinta dunia yang berlebihan. Maka penuhilah hati kita dengan cinta akhirat, saudaraku. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kita. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Demikian, assalamualaikum. Manakala hati seorang mukmin telah dipenuhi kecintaan akhirat yang mengalahkan kecintaan dunia, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah persiapan menuju akhirat itu. Dengan segala persiapan-persiapan akhirat yang telah diajarkan Allah, dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang hatinya telah dipenuhi kecintaan akhirat, hatinya selalu mendambakan pertemuan dengan akhirat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat dia bertemu dengan akhirat kecuali dia harus melalui sesuatu yang bernama kematian. Maka kematian bagi seorang mukmin sesuatu yang dia tunggu-tunggu, mengakhiri hayatnya di atas ketaatan. Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimu. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian, sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya, akfiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian, agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu. Dan itulah kehidupan seorang mukmin yang diajarkan Allah tabaraka wa taala, yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin bersabar dengan kehidupan dunia, baik di atas ketaatan dia tetap bersabar agar tetap continue di atas ketaatan, baik terhadap maksiat dia tetap bersabar agar bisa terus menjauhi maksiat, agar di atas seluruh bencana dia tetap bersabar atas ridho tentang keputusan yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya, dengan harapan sabarnya itu akan membawa kepadanya kenikmatan di akhirat kelak. Maka hari demi hari yang kita lalui, bertambah satu hari, bertambah kita dengan lebih dekat dengan kematian. Bertambah satu jam usia kita, satu jam kita lebih dekat dengan kematian itu. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak ingat maut. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut." Yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun. Dan infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kepada kalian kematian. Allah menyuruh kita berinfak sambil ingat mati, sambil mengingat kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai setelah datang kematian baru kalian mau berinfak, lalu berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbku undurkan sedikit kematianku walau sesaat. Fa asaddaqa, aku ingin berinfak, bersedekah dengan hartaku yang ada. Berkata para ulama ahli tafsir di dalam ayat ini, orang kafir di saat kematian datang dia baru sadar harta yang dia kumpulkan tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ketika itu dia ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, akan tapi Allah tidak akan terima itu. Maka infakkan harta kita untuk persiapan setelah kematian. Akan tetapi orang-orang yang hatinya dicintai, dipenuhi oleh kecintaan dunia, bagaimana dia akan berinfak untuk akhiratnya? Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Ustadz Badrussalam, akan ada bakhil bagi orang-orang yang mencintai dunia, karena tujuan hidupnya untuk menumpuk, menumpuk dan menumpuk kenikmatan dunia. Akan tetapi bagi seorang mukmin, kehidupannya di dunia adalah untuk apa yang akan dia persiapkan pasca kematian. Oleh karena itu orang-orang kufar pencinta dunia tidak akan mau bercerita kematian. Kematian bagi mereka adalah pembicaraan yang tidak perlu dibahas. Karena mereka ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Sesungguhnya kalau diberikan kepada mereka keinginan hati, mereka ingin hidup 1000 tahun di permukaan bumi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar, kalau ataupun mereka diberikan kehidupan 1000 tahun dari umat Nabi Muhammad, itu tidak akan membuat mereka tambah jauh dan semakin jauh dari azab pada hari akhirat. Maka pencinta-pencinta dunia hanya berbicara dunia. Tidak akan pernah kita melihat orang yang hatinya dipenuhi kecintaan dunia, lalu dia duduk berbicara bagaimana persiapan kematian kita. Itu hanya untuk orang yang mencintai akhirat. Dan untuk orang-orang yang ingin kehidupan akhiratnya jauh lebih baik daripada kehidupan dunianya. Terakhir, hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang artinya, didatangkan di akhirat orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka, lalu dicelupkan ke neraka sesaat, kemudian diangkat dari neraka dan Allah bertanya, hal marra bika ni'matun qattu? Apakah pernah berlalu satu nikmat saja dalam kehidupanmu wahai hamba? Orang itu berkata, tidak pernah berlalu dalam hidupku nikmat apapun. Hanya sebuah celupan di neraka membuat dia lupa nikmat yang terhebat yang pernah dia rasakan di permukaan bumi. Padahal dia adalah orang penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Sebaliknya, akan didatangkan penduduk surga yang paling banyak mendapatkan penderitaan dunia dari penduduk surga. Dimasukkan ke surga sesaat, dikeluarkan dari surga, lalu Allah bertanya, hal marra bika bu'sun qattu, apakah pernah berlalu kesulitan, kepedihan dalam hidupmu wahai hamba? Ia menjawab, tidak pernah berlalu sedikit pun kepedihan dan kesulitan dalam hidupku. Sesaat di surga membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia. Maka inilah yang harus kita usahakan. Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia sehingga kita membenci apa yang akan kita persiapkan, pembicaraan tentang apa yang kita siapkan pasca kematian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengingat kematian dan berbicara kematian agar kita bersiap untuk kehidupan yang kekal abadi di hari yang tidak akan ada masa berakhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.